Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-qa'idatus salisah zawahiru nususis sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatin lana bi'tibarin akhar. فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. طيب الحمد لله ذاكر من ذكره يتولى الصالحين ويثيب الذاكرين ويزيد من شكره أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره فما خاب من ذكره ومن قطع من شكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الذاكرين وقدوة الشاكرين وصلى الله عليه وسلم وبارك على آله وصحبه الأتقياء البررة أما بعد kita kali ini melanjutkan ke al-qa'idah al-thalithah kaidah ketiga dalam pendalilan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan masalah zahir nas. Kalau pertemuan sebelumnya kita membahas kaidah wajibnya memahami nas-nas Al-Qur'an sesuai dengan zahirnya pada asal dari kaidah tersebut. Adapun ketika dipertemukan dengan ta'wil, maka harus atau tafsiran yang jauh atau yang disebut dengan muawwal, maka harus menempuh atau mendapatkan dalil yang kuat atau qarinah, indikator yang mendukungnya. Sedangkan kalangan-kalangan yang menyimpang dari ahlul kalam, baik itu al-Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah sebelumnya, itu mereka mengambil qarinah dari akal sendiri, mengkiaskan Allah Ta'ala dengan makhluknya, kemudian menafikan apa yang Allah tetapkan tentang dirinya. Sekarang kita ke al-qa'idah al-thalithah. Zahiru nususi sifati ma'lumatun lana bi'tibarin wa majhulatun lana bi'tibarin akhar. Zahir-zahir dari nas-nas Al-Quran ataupun hadis yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah itu dari satu sisi ma'lumah, dia diketahui, dimaklumi, bisa diilmui. Wa majhulatun lana bi'tibarin akhar, tapi dari i'tibar, dari tinjauan lainnya, dia majhulah. Ya. Jadi dalam memahami sifat-sifat Allah itu satu sisi bisa kita pahami apanya maknanya, tapi kita jahil tentang kaifiahnya, tata caranya, hakikat kaifiahnya. Ya, tersebar di grup-grup WhatsApp ya penetapan bahwasanya di antara ulama salaf atau salafi itu, bahkan mungkin Ibnu Taimiyah, dengan kalimat bahwasanya kita sebagai pengikut salaf, maknanya pengikut salaf itu ya tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah. Nah, ini kalimat yang ambigu. Apa maksud dari hakikat dari sifat-sifat Allah? Apakah mazhab salaf tidak mengetahui hakikat dari sifat-sifat Allah? Maksudnya apa ini? Kalau hakikat yang dimaksud adalah kaifiyah, iya. Bukan hanya salaf saja, siapapun dari kita ya enggak tahu tentang kaifiyah sifat-sifat Allah, yaitu bagaimana tata caranya, karena belum pernah melihat. Tetapi kalau yang dimaksud mazhab salaf tidak mengetahui hakikat sifat Allah yaitu maknanya, jelas ini batil. Ini menunjukkan bahwa saya mazhab salaf jahil tentang bahasa Arab, ya, dan juga bahkan menuding Al-Quran, tidak bisa difahami maknanya. Nanti kita lihat insyaAllah sesuai dengan dalil-dalil. Ya, jadi zahir nas-nas tentang sifat-sifat Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah itu dari segi pemaknaan bahasa maklum. Ya, ketahuan artinya ini, artinya itu. Ya, ain artinya ini, yad artinya itu. Ya, tapi kalau dari segi kaifiyah, hakikat kaifiyahnya, tata caranya bagaimana, itu majhulah, tidak bisa kita ketahui. Bahkan tidak boleh kita bicarakan. Jangankan bicarakan, bertanya tentangnya saja tidak layak, tidak pantas. Itu madhab salaf. Fabi'tibaril makna hiya ma'lumah. Dari tinjauan makna, makna itu maksud, arti, maka dia ma'lumah. Yaitu ayat-ayat sifat bisa diilmui, ya, bisa difahami secara makna. Makna berarti kembali ke bahasa turunnya Al-Quran, Al-Arab. Wa bi'tibaril kaifiyati allati hiya 'alaiha, tapi dari sisi, kalau tinjauan kaifiyah, kaifiyah itu artinya tata cara. Kaifiyah itu artinya tata cara kebagaimanaan sifat tersebut yang sesuai hakikatnya majhulah, yaitu tidak diketahui. Ya. Ini kaidah yang harus difahami oleh kita. Jangan sampai terjebak nanti dengan selebaran-selebaran dan syubhat di WhatsApp atau media sosial. Ya. Orang awam yang tidak belajar seperti ini itu pasti bingung kalau misalnya dihadapkan dengan syubhat semacam itu. Madzhab salaf itu tidak menetapkan makna dari sifat-sifat Allah. Kalau enggak belajar khusus seperti ini secara intensif, itu enggak bakal paham dan terjerat ke dalam syubhat. Dan mungkin mengamininya karena terasa ilmiah. Begitulah orang-orang yang awam yang kurang belajar, mereka mudah sekali terseret karena ketidaktahuan. Maka setelah kita beristi'anah kepada Allah, fahami ini dengan baik. Fahami taksimat dan perbedaan kata-kata. Ketika ada syubhat yang berupa kalimat ambigu, maka tanya kepada orang yang menyebarkannya, apa maksud dari hakikat ini? Ternyata yang menyebar juga bingung. Ah, ini. Oleh karena itu, jangan kita sebar sesuatu sebelum kita fahami dulu. Ya, jadi ayat-ayat sifat, ya, atau nama-nama Allah itu dari segi makna ma'lum. Bisa diilmui, bisa. Dari segi tata caranya, hakikat tata caranya tidak bisa kita ketahui sekarang. Tidak kita tahu. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah. Sifat wajah untuk Allah Ta'ala. Wajah itu apa secara makna? Ya, tahu, maklum enggak? Maklum. Tapi bagaimana wajah itu? Majhul. Apakah kemajhulan ini sifatnya relatif, nisbi, atau mutlak? Kita enggak tahu sama sekali di dunia ini. Mutlak. Karena tidak sama sekali tahu, siapapun dari ulama tidak akan tahu bagaimana wajah Allah. Bukan tidak tahu apakah Allah memiliki wajah atau tidak. Bukan. Allah punya wajah. Karena Allah menetapkannya dan bisa kita maknai, bisa kita pahami, bisa kita ilmui. Tetapi bagaimana wajah Allah? Sealim-alimnya ulama, walaupun sudah mimpi ketemu Nabi setiap malam, itu enggak tahu. Karena enggak diperlihatkan. Ya. Begitu ya. Kita lanjutkan. Wa qad dalla ala dhalika as-sam'u wal 'aql. Amma as-sam'u faminhu qawluhu ta'ala kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Wa qawluhu ta'ala inna ja'alnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa qawluhu jalla dhikruhu wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. Wa tadabburu la yakunu illa fi ma yumkinu al-wusula ila fahmihi liyatadhakkara al-insanu bima fahmuhu minhu bima fahimahu minhu. liyatadzakkara al-insanu bima fahimahu minhu wa kaunul qur'ani arabiyan liyu'aqqilahu man yafhamul arabiyyata yadullu ala anna ma'nahu ma'lumun wa illa lamma kana farqun lamma kana farqun. Di mana ini tadi? Wa illa lamma kana farqun baina an yakuna wa illa lamma kana farqun baina an yakuna bil lughatil arabiyyati aw ghairiha wa bayanun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qur'anu lin-nasi syamil al-qur'ana lin-nasi al-Qur'an. Wa bayanun nabiy sallallahu alaihi wasallam al-qur'ana lin-nasi syamilun libayanin libayani lafzihi wa bayani ma'nahu. Teh, ahsant. Wa qad dalla dan telah as-sam' dalil sam'i naqli dan juga dalil akal logika itu telah menunjukkan kaidah ini, menjadi dasar dari kaidah ini. Dari kaidah itu kesimpulan, premisnya dalil dan istidlal. Adapun sam'i faminhu di antara yang menguatkan dalil ini atau menjadi dasarnya perkataan Allah Subhanahu wa taala, kitabun, suatu kitab, anzalnahu, kami turunkan ia, ilaika, kepada kamu, mubarakun, kitab tersebut tersifati mubarakun, liyadabbaru. Nah, di sini tujuan dari penurunan kitab ini kepadamu, yadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi. Di sini liyadabbaru, di sini apa semaknanya dengan liyatadabbaru, seperti itu. Ada permasalahan bahasa di atau balaghah di kalimat liyadabbaru. Liyatadabbaru itu maknanya, agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya. Dan tadabbur itu tidak mungkin bisa terrealisasikan tanpa pemaknaan dan memahami maknanya. Ya. Yeah. Oleh karena itu, orang yang mendengar imam tapi walaupun dia nangis tapi karena alunan yang melengkingnya imam, nangisnya bukan karena faham maknanya, itu bukan tadabbur. Selamanya bukan tadabbur, ya. Jadi imamnya masya Allah, nadanya itu sedih banget, ya. Sehingga menggerakkan, karena iramanya menggerakkan perasaan makmum yang jahil, yang awam, akhirnya nangis makmumnya, ya. Imamnya pinter dalam memainkan nada. Ternyata imam dan makmumnya sama-sama nggak tahu itu artinya apa. Tapi imam nangis, makmum nangis. Antum ngeliat pemandangan kayak gini, dan antum tahu mereka nggak tahu apa-apa, antum juga nangis. Kok bisa ya? Orang nggak paham apa-apa nangis. Ya, ini bukan tadabur kan? Bukan tadabur. Tadabur itu nangis nggak nangis, selama antum paham maknanya dan antum betul-betul pikirkan, itu tadabur. Nangis nggak nangis lah. Yang lebih baik memang nangis, tapi awalnya harus tadabur dulu. Ya, jangan nangis-nangisan tapi nggak tahu artinya. Ya, jangan kayak orang Syiah itu. Ya. Ya, seperti misal ada orang dengar lagu barat. Tentu walillahil mathalul a'la. Antum kalau ngelihat ada orang dengar lagu barat, nadanya nadanya itu dan solo gitarnya itu bikin menyayat hati. Yang dengar ini wong deso, enggak ngerti apa-apa. Tiba-tiba dia ternangis, teringat misal mantan, ya. Ini tadabur, bukan, enggak ada sangkut pautnya. Lagu ngomongin apa, dia mikirin apa. Tapi ternyata orang lebih banyak faham lagu dibandingkan faham Al-Qur'an. Padahal terjemahan banyak. Ya, sekarang Al-Qur'an terjemahan namanya banyak banget. ada Al-Hafiz, ada Al-Qahir, ada dan seterusnya. Hiasannya, Masya Allah, hiasannya bagus banget hiasannya. Kertasnya luar biasa bagusnya. Tapi enggak memperhatikan dan enggak merealisasikan tadabbur. Padahal tujuan dari diturunkan Al-Quran, tadabbur. Dan lafal dabara dubur itu kan di belakangan. Yaitu apa efeknya setelah baca Quran. Paham enggak setelah baca Quran? Ya, gitu. Waliyatadzakkara ulul albab. Dan untuk menjadi peringatan untuk orang-orang yang masih memiliki hati. Ya. Waqauluhu ta'ala inna ja'alnahu Qur'anan Arabiya la'allakum ta'qilun. Kami jadikan Al-Quran dengan berbahasa Arab. Kemudian tujuannya la'allakum ta'qilun, la'allakum tafhamun. Supaya kalian paham. Memahaminya. Wa qawluhu jalla dzikruh, dan perkataannya wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ini agar mereka tafakkur. Dan di sini permasalahan litubayyana lin-nas, agar engkau menjelaskan kepada orang-orang. Ya. Ditujukan menjelaskan, kalau ternyata enggak tahu maknanya gimana? Enggak bisa dijelasin. Nah, kemudian kata Syekh Utsaimin, "Wa tadabburu la yakunu illa fi ma yumkinul wusulu ila fahmihi." Tadabbur tidak mungkin terjadi kecuali terhadap apa yang mungkin sampai ke pemahaman. Kalau sesuatu yang enggak mungkin dipahami, maka enggak bakal bisa menjadi tadabbur. Ya. Liyatadzakkaral insanu bima fahimahu minhu, agar manusia itu mendapatkan peringatan terhadap apa yang atau dari apa yang dia fahami. Jadi tadabbur harus paham dulu. Nonton bola enggak ngerti bahasa Inggris, stylenya yang versi bahasa Inggris komentatornya. Tahuin cuman golnya doang, ya kan? Enggak ada penghayatan. Ya. Adapun kalau misalnya diganti dengan komentator Cina misalnya. Wah, enggak enakan yang bahasa Inggris. Bukan karena paham, tapi karena udah biasa. Kalau bola ya pakai bahasa Inggris gitu kan. Begitu pula kadang-kadang dengan Al-Qur'an. Salat gimana pakai bahasa Indonesia? Enggak enak. Pakai bahasa Inggris. Pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Al-Qur'an. Apakah paham? Paham aminnya doang. Amin itu pun artinya enggak tahu apa. Allahumma stajib dari amin. Ya. Jadi selama kita masih banyak sekali jahil tentang ayat-ayat Allah, selama itu kita masih muqassir, belum sempurna dalam mengamalkan ayat-ayat tadi ini. Ya. Dan dari semua ayat-ayat Allah yang paling agung, ayat-ayat tentang sifat-sifat nama dan sifat-sifat Allah. Maka ketika kita mempelajari ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis tersebut yang berkaitan dengan tadi, akidah, itu ilmu yang tertinggi. Ya. Wa kaunul Qur'ani. Ya. Arabiya. Dan Al-Quran sebagai berbahasa Arab, liyaqilahu man yafhamul Arabiyata. Agar orang yang faham bahasa Arab itu, yaqilahu memikirkannya. Yadullu ala anna ma'nahu ma'lum. Al-Quran sebagai bahasa Arab dengan tujuan supaya dipahami, ini kenyataan ini menunjukkan bahwasanya Al-Quran maknanya itu ma'lum. Bisa diilmui. Wa illa, kalau misalnya enggak bisa diilmui, lama kana farqun baina an yakuna bil lughatil arabiyyati aw ghairiha, maka apa bedanya Al-Qur'an turun dengan bahasa Arab atau dengan selain bahasa Arab? Kenapa dengan bahasa Arab? Karena bahasa Arab universal. Dia bisa difahami oleh siapapun dari bangsa. Kalau misalnya Quran turun dengan bahasa Dayak misalnya. Ya, cuman orang Kalimantan doang yang mau belajar. Tapi karena bahasa Arab dan antum sudah menyaksikan keindahan bahasa Arab. Bagi yang belajar ya kitab-kitab dan juga bahasa Arab secara khusus. Ya, orang yang betul-betul dia mempelajari bahasa Arab dan mengetahui grammarnya, dia akan merasakan ini bahasa khusus. Bahasa yang seseorang kalau sampai ke bahasa Arab akan berbangga dengannya. Lebih dari mempelajari bahasa lain. Ya. Anda pun mempelajari bahasa lain. Bahasa Inggris secara otodidak dan ternyata mudah. Bahasa Inggris, orang yang belajar bahasa Arab, ya, kemudian dihadapkan kepadanya bahasa Inggris, ya, itu kalau dikomparasikan enggak ada apa-apanya bahasa Inggris itu. Ya, mungkin kerumitan bahasa Arab itu sebanding dengan misal bahasa Spanyol mungkin atau bahasa Cina mungkin. Ya, tapi itu pun enggak begitu bermanfaat bahasa-bahasa yang tadi kita bilang. Kecuali bahasa Arab. Ya, di sini pengalaman Anda pribadi dan Anda berani mengatakan bahasa Inggris sebangga apapun orang-orang itu yang bisa bahasa Inggris, itu enggak ada apa-apanya kalau mereka dihadapi bahasa Arab, iya udah mereka bingung. Dan sekiranya mereka mau belajar bahasa Arab, mengetahui detail kaidah, masya Allah. Bahasa Inggris itu apa sih yang bisa misalnya apa table, ya tablet, ya table, ya table itu apa yang bisa kita ambil dari table? Orang-orang English atau siapapun yang memahami atau belajar bahasa Inggris. Table itu apa sih dari kata itu, apa yang bisa didapat dari faedah? Apa yang bisa diulik-ulik? Ya. Cuman table, T-H-T-A-B-L-E, kelas. Table, udah. Gitu aja. Jamaknya tables, tambahin S, selesai. Ya. Taib. Table dalam bahasa Arabnya misalnya apa? Table kayak gini, ya maktab. Ya. Kalau misalnya meja panjang buat makan, tawilah. Ya kan? Taib, maktab. Dari kata maktab itu, kita bisa mengeksplor beragam hal maktab. Maktab ini apa nih? Isim zaman, isim makan, atau isim alat, atau apa nih? Ya kan? Ada huruf mimnya sebelumnya. Kemudian dari maktab, asal derivasi katanya dari kaf, ta, dan ba. Kata ba berarti nulis. Ya. Kita kembali ke sorofnya kemudian. Kata baik tubuh, kitabatan, katibun, maktubun, uktub, dan seterusnya. Bisa itu. Kemudian penempatan lafal maktab di kalimat pun itu beragam. Dia bisa menjadi fa'il. Dia bisa menjadi mubtada. Bisa menjadi khobar. Bisa menjadi maf'ul. Bisa menjadi isim majrur. Bisa menjadi dan seterusnya dari beragam macam. Dieksplor. Satu kata itu aja. Coba challenge-nya, apakah ada bahasa Inggris itu yang pengamatannya sedetail itu? Wallahi enggak ada. Bahkan dari derivasi kata maktab, kitab. Coba lihat di lisanul Arab dari kata kitab bisa diubek-ubek ke macam. Kitab bisa, kataba bisa. Dan dalam satu derivasi kata kaf, ta, dan ba, ya, coba dieksplor, dikembangkan. Bisa puluhan, bahkan ratusan kata. Kataba, kataba, katabu, katabat. Setiap kata itu beda mak, beda fa'il. Dan seterusnya dari keahuan bahasa Arab yang mana? Anda heran dengan orang-orang yang lebih mendisiplinkan anaknya untuk berbahasa Inggris. Bagi anak itu rendah sekali cita-citanya. Ya, memang bagus bahasa Inggris. Dan kita pun alhamdulillah memahami bahasa Inggris dengan insyaallah bagus insyaallah. Tapi kalau bahasa Inggris apa artinya khalas? Ya kan, paling cuman buat apa? Boarding pass, cuman buat baca apa fitur-fitur di ini aja ya. Dan seterusnya. Tapi kalau bahasa Arab, seseorang bisa memperbaiki hatinya dengannya. Ya, bisa membaca Al-Quran dengannya. Bisa mentadaburi kalam Allah. Ya, jauh lebih baik. Ya. Baik, jadi, kalau kita kembalikan di sini ke kaidah, ya, bahwasannya zahir dari nas itu bisa dimaklumi maknanya. Tapi zahir nas untuk sifat-sifat Allah secara praktik. Ya, praktik apa maksudnya? tata melihat tata caranya tentu kita tidak bisa, tidak tahu. Dan siapa yang berbicara tentang kaifiyah Allah begitu saja tanpa hujah, maka dia orang yang berbicara tentang Allah tanpa ilmu dan terancam dengannya na'udzubillah, ya, api neraka. Dan begitulah orang-orang yang terpengaruh kalam dan filsafat. Mereka berani, ya, berani berbicara, ya. Taib. Dilanjutkan, Mas. Tafadhol. Wa ammal aqlu fa li anna minal mahali ayyakun muhal. Fa'al. Wa ammal aqlu fa li anna minal muhali ay yanzilallahu ta'ala kitaban aw yatakallama rasulahu sallallahu alaihi wasallam bikalamin yaksidu bihadzal kitabi wa hadzal kalami ay yakuna hidayatan lil khalqi wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratun wa majhulul ma'na bimanzilatil hurufi bimanzilatil hurufil hijaiyati allati la yafhamu minha la yufhamu allati la yufhamu minha shay'un li anna dhalika min as-safhi alladhi ta'abbahu hikmatullahi ta'ala ta'abba min as-safahillati min as-safahillati ta'bahu ta'bahu ta'bahu hikmatullah ta'bahu abaya'ba menolak li anna dhalika min as-safahillati ta'bahu min apa min as-safah min as-safahi safah safah li anna dhalika min as-safahillati ta'bahu hikmatullah ta'ala وقد قال الله تعالى عن كتابه كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير هذه دلالة السمع والعقل على علمنا بمعنى نصوص الصفات وأما دلالتها على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. Taib, semestinya. Al-aql falianna minal muhal, karena termasuk dari hal yang mustahil. Muhal artinya mustahil. Istilah muhal ini akan antum temukan banyak di kitab-kitab usul fikih biasanya. Termasuk di antara kemustahilan Allah Ta'ala ayyunazzilallahu ta'ala, Allah menurunkan kitaban, suatu kitab, au yatakallama rasuluhu bikalamin yaqsud bihadzal kitab, atau Rasulullah SAW ya mengatakan suatu perkataan yang dimaksud dengan kitab ini, wa hadzal kalamu an yakuna hidayatan lil khalqi, sementara keadaannya kalam ini, baik kalam Allah ataupun kalam Rasul, itu ya sebenarnya untuk apa? Memberi hidayah kepada makhluk. Wa yabqa fi a'zamil umuri wa ashaddiha daruratan majhulul ma'na, ya, atau bisa majhulul ma'na keadaannya. Dan tetaplah, jadi kalam Allah, kitab Allah, kalamnya Rasul SAW, ya, tujuan diturunkannya kitab Allah dan tujuan Rasulullah berbicara apa? Supaya menjadi hidayah bagi makhluk. Tapi ternyata poin terpentingnya yang darurat untuk diketahui, malah artinya enggak diketahui. Paham enggak? Ngerti enggak? Enggak ngerti? Ya, gimana cara membuat antum mengerti? Kalam Allah Al-Quran, kalam Rasul hadis, ya kan? Tujuan adanya Al-Quran dan adanya hadis apa? Supaya menjadi hidayah bagi manusia, bagi makhluk, ya kan? Supaya menjadi hidayah, supaya menjadi perantara hidayah, atau supaya dipahami, kan? Tapi ternyata poin terpenting dari isi kalam tersebut itu tentang apa? di Al-Quran dan As-Sunnah paling pentingnya ilmu itu apa? Tentang tauhid, tentang Allah ya. Ternyata poin paling pentingnya itu enggak bisa dimaknai. Ngerti enggak? Antum kok belajar tentang ilmu waris misalnya di surat An-Nisa, atau belajar tentang makanan, fikih makanan di surat Al-Ma'idah misal. Antum artikan satu persatu dari ayat itu. Paham? Paham. Ya kan? Tapi pas giliran tentang nama-nama Allah dan sifatnya, oh enggak. Ini enggak bisa kita maknai. Ngerti? Mana yang lebih penting? Semua penting insya Allah, tapi mana yang paling penting? Mengetahui tentang Allah atau mengetahui tentang jenis-jenis makanan yang diharamkan? Tentang Allah. Tentu mengetahui tentang makanan yang diharamkan itu penting juga, betul. Tapi berarti di sini poin paling pentingnya malah tidak ketahuan maknanya. Ya. Itu sampai sini paham ya? Bimanzilatil hurufil hijaiyati allati la yufhamu minha syai, itu seperti sederajat dengan huruf hijaiyah begitu saja yang tidak bisa antum pahami sama sekali darinya. Ada huruf hijaiyah ra. Apa arti ra? Ya enggak tahu, cuma ra gitu aja. Hah? Ibarat kalau misalnya bilang yadullah, kalau di Indonesia kan tangannya Allah. Apa artinya? Enggak ada artinya itu. Enggak layak kita artikan. Artinya sini. Kalaupun kita artikan, enggak cocok. Tangan Allah enggak cocok. Kita cari arti lain. Gitu kan? Padahal itu poin paling penting. Kalau kayak gitu berarti apa coba tujuannya kemudian diturunkan kitab dan Rasulullah berbicara? Kalau ternyata enggak bisa difahami. Ini li'anna dzalika minas safah. Ini termasuk kebodohan. Kalau bisa kayak gini diturunkan Al-Qur'an, diturunkan hadis, taunya poin paling penting enggak paham. Ustaz bicara panjang lebar, tujuannya supaya apa? Supaya enem paham. Esensi paling pentingnya malah ustaznya malah antum enggak paham. Yang antum paham cuma tentang beberapa hal kecilnya saja. Poin terbesarnya, poin paling pentingnya malah enggak bisa dipahami. Nah, ini tentu adalah kebodohan alladzi ta'bahu hikmatullah ta'ala. Yang mana kebijaksanaan Allah itu mengingkari hal seperti ini, enggak mungkin. Wa qad qala Allah ta'ala an kitabihi, Allah ta'ala telah berfirman tentang kitabnya, kitabun uhkimat ayatuhu, kitab ini telah disegel uhkimat, yaitu telah apa di Indonesia kan? Uhkimat ayatuhu, ayat-ayatnya muhkamat, yaitu telah benar-benar dipatenkan ayat-ayatnya dengan segala kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang tertinggi. Ya. Dengan huruf-huruf dan lafal-lafalnya ini semuanya itu bukan main-main. Thumma fussilat, yaitu thumma buyinat min ladun hakimin khabir. Kemudian dijelaskan dari sisi Sang Maha Bijaksana, yang mana Sang Maha Mengetahui, yang Maha Mengetahui. Hadhihi dalalatu sam'i wal 'aql, ini adalah petunjuk dari dalil dan juga akal, ala ilmina bima'ani nususi sifat, yang menunjukkan kita bisa mengetahui makna-makna teks-teks tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa amma dilalatihima wa amma dilalatuhuma ala jahlina laha bi'tibaril kafiyah, adapun dalil-dalil atau petunjuk tentang ketidaktahuan kita dari sisi tata cara, faqad sabaqat fil qa'idatis sadisati min qa'idis sifat, maka sudah berlalu dalam kaidah ke-6 dari kaidah-kaidah sifat. Antum paham poinnya? Ada yang belum paham, ikhwan? Hah? Paham semua insyaallah ya. Jadi semua dari ayat Al-Qur'an itu bisa difahami walaupun untuk masalah huruf muqatta'ah itu khilaf di antara ulama salaf dan khulaf, apakah dia ada maknanya atau pasti ada maknanya, apakah maknanya bisa kita tafsirkan atau tidak. Nah, itu beda kok, huruf muqatta'ah beda. Tapi ayat-ayat sifat itu semua bisa dimaknai. Dan kita berbicara tentang ahlul kalam yang merajalela juga di negeri ini, sebenarnya mereka berlawanan dengan praktek mereka sendiri ya. Ketika di ayat-ayat sifat mereka takwilkan yang tidak sesuai dengan logika mereka. Ya, dari kalangan Asy'ariyah seperti itu. Tapi prakteknya di kalangan awam, bahkan di kiainya, di ustadznya pun, ya sebenarnya prakteknya itu menyelisihi kaidah yang mereka pelajari. Ya, karena bagaimanapun siapapun yang melawan fitrah, nanti pada waktunya dia akan berlawanan dengan kaidahnya sendiri. Ya. Kalau misalnya doa kita minta sama yang di atas misalnya, padahal ketika ditanya di mana ke Allah, apa kalau di atas? Oh, enggak boleh kita bilang Allah itu di atas. Lah, sendiri yang ngomong kayak gitu. Ya, kemudian kita membutuhkan rahmat Allah. Ya kan? Ya, kita membutuhkan rahmat Allah. Kemudian kadang bilang kita membutuhkan kasih sayang Allah. Rahmat itu artinya kasih sayang. Ketika seorang Asy'ari berkata kita membutuhkan kasih sayang Allah, ya, maka enggak boleh seorang Asy'ari ngomong gitu. Kenapa? Karena mereka menafikan pemaknaan rahmat dengan kasih sayang, karena kasih sayang itu sifat manusiawi. Masa Allah punya kasih sayang? Itu asli mereka bilang gitu, tapi praktiknya ya mereka melanggar sendiri. Gitu kan? Begitu. Rahmat sama dengan kasih sayang. Ya, wallahu taala alam. Sehingga kalau kita pikir-pikir, mereka ini kalau baca Al-Fatihah tiap hari itu ngartiin Ar-Rahmanir Rahim itu apa gitu loh. Ya. Ditakwil-takwil repot, padahal cukuplah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Al-Quran terjemah depak itu kalau antum lihat di bagian apanya, mungkin mukaddimahnya, mazhab yang dipegang untuk memahami nas-nas dalam masalah usuluddin memakai metodologi Asy'ariyah. Asy'ariyah. Tapi prakteknya di beberapa ayat Ar-Rahmanir Rahim tetap disebut Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kan? Mungkin ada yang sesuai di Maha Pengasih lagi Maha Pemurah. Nah, tiga sebagai anti penyayang. Apa yang murah di sini? Ya kan? Begitulah ikhwan sekalian. Ya, jadi siapapun dari orang yang menyimpang, suatu saat dia akan tabrakan dengan apa yang dia sebut-sebut ya. Sebagaimana kita saksikan di belakangan ini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Yang mau ikut syarah kasfi subuhat tetap stay di sini. Yang ada pekerjaan silakan menunaikan kewajibannya.